بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد Qanafitina azakumullah, terakhir yang kita singgung, yang kita bahas adalah berinteraksi dengan masing-masing orang sesuai dengan manzilahnya. Ini termasuk kaidah penting yang harus diperhatikan oleh ahlu sunnah wal jamaah salafiyin di dalam berinteraksi dengan masyarakat. Kita harus mengetahui kadar masing-masing orang, manzilah masing-masing orang. Ketika mereka memiliki sebuah posisi, sebuah kedudukan, sebuah kelebihan, maka muliakanlah mereka, hormatilah mereka dengan posisi tersebut. Secara syar'i, pemuliaan-pemuliaan yang mubah atau yang syar'i. Tidak menjatuhkan posisi mereka, masih mengorangkan mereka, namun tetap dengan arahan-arahan, diarahkan dengan bimbingan syariah, bimbingan sunnah. Barakallahu fikum. Yang tua dimuliakan, yang punya jabatan, yang punya posisi dihormati, yang punya ilmu dimuliakan. Sementara yang di bawah itu, yang masih kecil, yang masih muda, yang mungkin jahil, yang mungkin awam, orang biasa, maka dirahmati, dikasih perhatian, dikasih kasih sayang, diajari perkara-perkara yang baik, tidak dihinakan, tidak direndahkan dikarenakan tidak punya posisi. As-saghir yurham, anak yang masih kecil, yang masih muda dirahmati. Al-kabir yuwaqqar, yang tua, yang besar dihormati, dimuliakan. Al-alim yuhtaram, seorang yang memiliki ilmu, seorang alim, maka dihormati, dimuliakan. Wal-jahil yu'allam, sementara yang jahil, yang masih awam, diajari dengan cara-cara yang hikmah. Barakallahu fikum. Hakada. Ini merupakan adab yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan dipraktikkan langsung oleh beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antara contohnya, contoh-contoh tindakan salaf dalam memuliakan orang-orang yang lebih berusia, yang lebih tua, yang lebih alim daripadanya. Hadis di dalam Sahih Muslim dari Samurah bin Jundub, semoga Allah meridainya, beliau mengatakan, "Laqad kuntu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghulama." Fakuntu ahfadhu anhu fama yamna'uni minal qawli illa annaha huna rajulan huwa asannu minni. Sungguh aku dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masih hidup, aku masih muda ketika itu, masih ghulam. Dan saya menghafal hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada yang mencegah aku, yang menghalangi aku untuk menyampaikan, melainkan di sini ada sosok yang lebih berusia daripada aku. Ada sahabat yang lebih berusia daripada aku. Sehingga beliau diam, mendahulukan yang tua yang menyampaikan ilmu, mendahulukan yang tua yang menyampaikan hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adab, itu etika. Barakallahu fikum. Abdullah bin Mubarak rahimahullah pernah ditanya tentang suatu permasalahan. Di situ ada Sufyan bin Uyainah rahimahullah hadir. Maka berkata Abdullah bin Mubarak, inna nuhina an natakallama inda akabirina. Kita dilarang berbicara di sisi orang-orang besar kami. Ini disebutkan Az-Zahabi dalam As-Siyar. Dalam keadaan kita tahu siapa Abdullah bin Mubarak. Imam Khurasan fi asrih. Ibnu Uyainah rahimahullah, Imam Ahlul Hijaz fi asrih. Para imam. Mereka saling menghormati, saling memuliakan. Ketika ada pertanyaan diajukan kepada mereka, disahkan pada yang lebih senior. Itu etika, itu adab. Bukan berarti Abdullah bin Mubarak tidak paham, tidak mengerti. Tapi kita diajari adab oleh mereka. Inna nuhina anna takallama inda akabirina. Kita dilarang untuk berbicara di sisi orang-orang besar di antara kami. Terkait dengan masalah merahmati yang tidak punya posisi, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik semoga Allah meridhainya menyatakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma ra'aitu ahadan kana arhama bil 'iyal min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seseorang pun yang lebih merahmati, yang lebih menyayangi keluarga, al-iyal, dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala dalam Syarah Sahih Muslim menjelaskan, fihi bayanu karimi khuluqihi wa rahmatihi lil 'iyali wad du'afa. Pada hadis itu ada penjelasan bagaimana kemuliaan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kasih sayang beliau, rahmat beliau kepada keluarga dan orang-orang lemah, wanita, anak-anak, orang-orang yang lemah disayangi, dirahmati, diperhatikan. Itu bimbingan Islam dalam beretika. Maka seorang muslim wabil khusus seorang salafi di dalam bermasyarakat berinteraksilah dengan masing-masing orang, dengan masing-masing pihak sesuai dengan manzilahnya. Yang punya keutamaan, yang punya kedudukan, entah lebih berusia atau lebih berilmu atau orang yang punya posisi jabatan di tengah-tengah masyarakat, hormati, muliakan, tentu dengan bimbingan Islam pemuliaan tadi. Ketika berinteraksi dengan yang di bawahnya, yang lebih muda daripada kamu, atau dengan orang-orang yang lemah, atau dengan orang-orang yang awam, yang jahil, atau yang punya posisi, perhatikan mereka, sayangi mereka, berikan perhatian kepada mereka juga dengan bimbingan syariah. Ada arahan, diajari, diperhatikan, dibantu, disupport, hakikat. Sehingga semuanya dengan akhlak yang mulia, ditunjukkan etika yang bagus untuk masing-masing orang. Jangan sampai salah posisi. Barakallahu fikum. Nah, yang berikutnya, kaidah yang berikutnya, barakallahu fikum, akhlak salafi di dalam bermasyarakat dengan kaidah ta'liful qulub. dengan kaidah ta'liful qulub, melembutkan hati-hati masyarakat. Melembutkan mereka dengan perkara-perkara yang syar'i juga. Harus terikat dengan sunnah, dengan syariat. Namanya ta'liful qulub. Di antara bentuk barakallahu fikum ta'liful qulub ialah berinteraksi dengan lembut dan santun, rifqun walin, bertutur kata yang lembut yang santun dengan masyarakat, bertingkah laku, bertindak tanduk yang sopan, yang santun dengan masyarakat. Ini hasungan dalam Islam. Sopan santun menghiasi semua perkara. Sopan santun menghiasi interaksi. Sopan santun menghiasi akhlak mulia di tengah-tengah masyarakat. Dalam Sahih Muslim dari Aisyah semoga Allah meridainya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma kana ar-rifqu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana." Tidaklah ada, tidaklah sebuah kelembutan, kesantunan, kesopanan itu ada pada sesuatu melainkan pasti akan menghiasinya. Dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan pasti akan mencorengnya. Itu sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka hiasilah akhlak kalian, interaksi kalian dalam bermasyarakat dengan ini. Tutur kata dihiasi dengan kesopanan, kesantunan. Tingkah laku, perbuatan, tindak tanduk dihiasi dengan rifkun, santun dan sopan. Bergaul dengan masyarakat dengan sopan dan santun. Semua akan jadi indah, zain. Arifku zain. Lawannya sikap kasar, sikap kaku, tidak ada sopan santun, tidak ada etika, syain. Syain lawan dari berzain. Syain mengotori, mencoreng-moreng, menjadi jelek sebuah interaksi, sebuah pergaulan. Syain dikarenakan tidak ada rifqun padanya. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Allah Azza wa mengatakan dalam firman terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah engkau wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut kepada mereka, linta lahum, layyin. "Walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik." Kalau seandainya kamu orang yang kasar, keras, kaku hatinya, niscaya mereka semua akan lari semburat dari sekitar kamu. Seorang Nabi, seorang Rasul yang mulia, seandainya, dan tidak mungkin terjadi itu, seandainya bersikap kaku, bersikap kasar, hatinya keras, hatinya kaku, wataknya kasar, hatta dia seorang Nabi, hatta dia seorang Rasul, umat akan lari daripadanya. Lari dikarenakan kekasarannya, kekakuannya. Lari, apalagi yang selain Rasul, selain Nabi. Sehingga Allah Azza wa Jal memuji sikap Rasul yang lemah lembut. Dan itu merupakan rahmat dari Allah Azza wa Jal. "Fabima rahmatin minallahi linta lahum." Lin. Barakallahu fikum. Terutama kepada orang-orang yang layak untuk dikasih kelembutan, muslimin secara umum, masyarakat secara umum, para muallaf, orang-orang yang dilembutkan hatinya secara umum. Rifkun walid. Maka dalam bermasyarakat, ayuhas salafiyun, bertutur katalah dengan sopan dan santun. Jaga lesan, jaga ucapan, jaga statement. Ketika berbicara dengan masyarakat, yang santun, yang sopan, ada etika. Ketika bertingkah laku, bertindak tanduk, yang sopan, yang santun, beretika, dengan norma. Semua dengan bimbingan syariat. Rifkun walid, akan zen insyaAllah. Semua akan jadi indah. Muamalah jadi indah, ukhuwah jadi indah, bermasyarakat menjadi indah. Dikarenakan dihiasi dengan rifkun. Dan jangan sampai ada unfun, sikap kaku dan kasar, barakallahu fiik. Ini termasuk ta'liful qulub. Termasuk ta'liful qulub, barakallahu fiikum, ialah yata'allafuhum bil mal. Melembutkan hati mereka dengan harta. Dengan harta. Melembutkan bahkan mungkin tokoh-tokoh masyarakat dengan harta. Mereka suka dengan harta. Lembutkan hati mereka, jinakkan mereka dengan hadiah-hadiah dari kamu. Pemberian dari kamu berupa harta benda. Terutama orang-orang yang diharapkan kebaikannya atau orang-orang yang diredam kejahatannya. Itu namanya taklif. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan harta rampasan perang Hunain yang begitu banyak melimpah ruah, beliau melembutkan hati tokoh-tokoh Quraisy, sonadidu Quraisy dengan harta yang banyak. Yata'allafuhum, melembutkan hati mereka supaya mereka semakin kuat dalam berislam, yang diharapkan kebaikan dari mereka nanti. Kaum mereka, masyarakat mereka bisa diajak untuk masuk Islam. Masing-masing tokoh dikasih 100 ekor unta. 100 ekor unta, bukan seekor unta. Jumlah yang sangat besar, miliaran kalau dihitung sekarang, ikhwan. Ada sebagian tokoh yang dikasih 80 ekor, komplain. Dikenapi 100. Barakallahu fikum, sempat ada perasaan tidak nyaman dari pemuda-pemuda Ansor. Ada statement dari mereka yang tidak nyaman. Kita yang berjuang dengan jiwa dan raga, tumpah darah, yang mendapatkan harta malah mereka. Atau mengawal yang kurang nyaman. Dikumpulkan oleh Rasulullah SAW, ditanyakan ternyata bukan orang-orang tua mereka, para pemuda-pemuda mereka. Maka disemangati oleh beliau SAW dengan kalimat yang begitu masyhur yang menjadi keutamaan sahabat Ansar. Apa kamu ridha semua orang pulang dengan harta benda, kamu pulang membawa Rasulullah SAW? Kalau seandainya orang-orang menempuh sebuah syi'ab, sebuah lembah, sebuah jalan, aku akan menempuh syi'bul Ansar. Dijelaskan dalam riwayat yang lainnya, aku sengaja memberi kepada seseorang sementara yang lain lebih aku cintai. Ata'allafuhum, aku melembutkan hati mereka. Dan ini penting. Secara praktiknya di zaman di kita sekarang ini, barakallahu fikum, kita tentu mencintai salafiyin, mencintai ahlussunnah lebih dari seri yang lainnya. Salafiyin ikhwanuna, muslimin juga saudara kita. Dalam proses taliful qulubil mal, melembutkan hati mereka dengan harta benda, terkadang kita tidak memberi salafiyin. tidak ngasih ahlus sunnah. Padahal mungkin mereka lebih butuh, lebih memerlukan. Kita kasihkan kepada masyarakat, kepada umat, litaklif, untuk melembutkan hati mereka. Barakallahu fikum. InsyaAllah kalau para ikhwah kuat orangnya, kok lebih tabah keimanannya. Dikasihkan kepada masyarakat yang ada, dikasih mereka bantuan-bantuan dan segala macamnya dengan harta. Entah person-person yang dikasih, atau tokoh-tokoh masyarakat yang dilembutkan hati, atau banyak masyarakat yang dikasih. Bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Di masa pandemi, bagi-bagi masker, bagi-bagi hand sanitizer, dan segala macamnya. Ini penting diperhatikan. Ta'liful qulub bil mal. Maka bagi para muhsinin, bagi para agniya, bagi orang-orang yang berfulus, yang punya fulus, ambil kesempatan ini untuk pahala kalian. Itu termasuk infak yang terbaik, sedekah yang terbaik, melembutkan hati-hati kaum muslimin untuk lebih menerima Islam, menerima sunnah, semakin kokoh di atas keislaman mereka, bisa diajak kepada sunnah Rasulullah SAW, atau meredam kejahatan sebagian pihak dengan mal. Bagian kalian wahai para agnia, ambil kesempatan sebaik mungkin, barakallahu fikum. Dan masing-masing punya kesempatan untuk itu dengan apa yang dia mampu. Bil mal, modal ya. Kalau dengan orang-orang besar, ngasihnya jangan tanggung-tanggung. Yang bernilai, yang berharga. Momen-momen tertentu dimanfaatkan. Momen di mana orang sangat memerlukan uluran tangan. Momen di saat masyarakat membutuhkan bantuan. Person atau banyak orang, manfaatkan itu. Misi untuk menarik simpati mereka supaya berislam lebih kokoh, berislam lebih kuat, berislam dengan bimbingan sunnah. Kalau yang di luar sana aja misionaris semangat, masa kita sebagai kaum muslimin enggak punya semangat misi? Mereka misionaris non muslim, kita misionaris muslimin. Target kita lebih ke arah dalam, mengokohkan kaum muslimin, mengajak umat Islam berislam dengan bimbingan Nabi kita Muhammad SAW. Bil mal, dengan harta benda ya. Termasuk ta'liful qulubi ialah yata'allafuhum biddu'a lahum bil khair. Melembutkan hati mereka dengan doa-doa kebaikan. Mendoakan kebaikan untuk masyarakat. Mendoakan kebaikan untuk person-person individu masyarakat. Itu dilakukan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika datang rombongan dari kabilah Ghifar, Bani Ghifar. Belum mereka menyambut, Ghifar, ghafarallahu lahum. Bani Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa mereka. Hakala, ghafarallahu lahum. Ketika sebagian sahabat mengeluhkan tentang suku Daus dari Yaman, diajak masuk Islam, tidak menerima. Menyatakan sesungguhnya Daus bermaksiat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka belum mendoakan kebaikan untuk mereka. Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan, Allahumma hdi Dausan. Ya Allah beri hidayah pada suku Daus. Ya Allah beri hidayah pada suku Daus. Ya Allah beri hidayah pada suku Daus. Doakan kebaikan. Muncul lagi kelompok kabilah dari Bani Salim. Direspon sama beliau, Salim salamahullah. Semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka. Dengan namanya. Doa kebaikan. Dan itu disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Bahkan Imam Bukhari membuat bab doa lil musyrikin yata'allafuhum bidhalik. mendoakan kebaikan untuk kaum musyrikin dalam rangka mentaklif hati-hati mereka. Apalagi yang muslim, min babi aula, lebih-lebih lagi barakallahu fikum, dilembutkan hati mereka oleh kita semua dengan doa kebaikan untuk mereka. Tebarkan salam, itu juga merupakan doa kebaikan. Salam kepada semua masyarakat, kalau kamu berjumpa dengan mereka, menyampaikan salam. Berjumpa dengan person-person masyarakat, doakan kebaikan untuk mereka. Barakallahu fikum. Dan secara fitrahnya kaum muslimin, fitrahnya awamul muslimin, mereka sangat senang, sangat suka didoakan. Apalagi doa-doa perkara, doa-doa kebaikan, barakallahu fikum. Apalagi mendoakan orang yang mereka anggap alim, yang mereka anggap soleh, yang mereka anggap orang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, itu luar biasa. Didoakan kebaikan untuk mereka. Ala kulli hal, ditaklif, dilembutkan hati-hati mereka dengan beberapa cara-cara yang memang mubah, mubah atau dicontohkan langsung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ta'liful qulub, melembutkan hati-hati mereka. Barakallahu fikum. Di antara ta'liful qulub ikhwan fillah azakumullah adalah mengapresiasi, berterima kasih manakala ada dari masyarakat kita yang berbuat baik kepada kita. Ya, syukru ma'rufin nas, berterima kasih atas kebaikan-kebaikan orang lain. Ini juga termasuk ta'liful qulub, di satu sisi disyariatkan. Disebutkan dalam hadis inda Abi Dawud, Tirmidzi, wal Bukhari, fil Adab al-Mufrad, dari sahabat Abu Hurairah semoga meridhai, dan juga yang lainnya disahihkan Syekh Al-Albani rahimahullah, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, la yashkurullaha man la yashkurun nas, man la yashkurun nas, tidak akan bersyukur kepada Allah seseorang yang tidak berterima kasih atas kebaikan orang lain. Itu menunjukkan hasungan, perintah. Berterima kasih kepada kebaikan orang. Berterima kasih kepada kebaikan orang termasuk bentuk syukur nikmat kepada Allah Azza wa Jalla. Syukur nikmat. Nah, termasuk ta'liful qulub. Kamu sampaikan kepada mereka yang berbuat baik kepada antum, entah mereka memberi kamu hadiah mendoan ke, atau mereka ngirimi antum apa gue? Lanting. Ada sini apa ya? Lanting ya. Atau yang ngirimi antum tetangga atau yang lainnya satu piring sayur. Masya Allah. Sedikit pun jangan pernah menganggap kecil pemberian tadi. Di antara upaya untuk melembutkan hati mereka dan itu merupakan akhlak mulia dalam Islam, apresiasi, berterima kasih kepada mereka. Dalam Islam yang dianjurkan ialah ucapan jazakallahu khaira, memuji kebaikan dia. Disebutkan dalam hadis, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu, fa'in lam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Siapa saja yang berbuat kebaikan kepada kalian, maka balaslah dengan setimpal. Ngasih mendoan, kamu kasih jajan yang lain. Yang ngirim sayuran, kamu kasih masakan ayam. Saling memberi. Fagafiu. Bila kamu tidak mendapati sesuatu yang dengan itu kamu bisa membalas kebaikan mereka dengan setimpal, fadu'ulahu. Doakan kebaikan untuk dia. Hingga kamu memandang engkau telah membalas kebaikan dia dengan setimpal. Minimal ucapkan syukran, terima kasih Pak. Doakan jazakumullahu khairan, barakallahu fikum wa fi amwalikum. Semoga barokah Pak, semoga diberkati harta benda Bapak. Senang dia. Lebih zen lagi didoakan plus diganti yang semisal atau lebih baik. Datang Bapak-bapak. Waalaikumsalam. Niki Mas, napa niki? Biasa. Saking anu kula saking Jogja niki wonten apa jenenge? Bakpia patok. Dikasih satu bungkus, satu kotak, dua kotak. Masyaallah tonggo ya. Unjuk mata nuwun Pak, jazakallah khair, Allah barifik. Sekedap Pak nggih. Tunggu sebentar. Dalem. Kasih. Tis. Madu. Nah. Itu juragan madu. Ini Pak, monggo. Mudah-mudahan sehat selalu. Madu hutan. Madu apa? Madu. Itu namanya mukafa bil ma'ruf. Jangan diremehkan ya, ikhwan. Itu termasuk akhlak yang sangat mulia, budi pekerti yang sangat luhur. Dan itu perintah syariat. Bentuk syukur nikmat engkau berterima kasih pada orang lain yang memberikan kebaikan kepada kamu. Minimal kamu doakan. Minimal kamu doakan. Diapresiasi. Ini yang membuat mereka akan semakin senang mencintai salafiyin, mencintai da'wah sunnah, da'wah salafiyah, dikarenakan para pengampu-pengampu dan para ikhwah-ikhwah salafiyin bermasyarakat dengan etika-etika Islam yang sangat mulia. Perhatikan ini. Dan jangan nunggu antum dikasih. Kata ustaz, kalau dikasih tak doakan, ini ada yang ngasih saya ya. Loh, jangan, kalau pas dikasih, mestinya kamu yang ngasih, kamu yang aktif memberikan sesuatu kepada mereka. Ketika mereka membalas kebaikan kamu tadi, balas kembali kebaikan tadi. Saling berbalas kebaikan merupakan sabab ukhuwah yang sangat kuat. Sabab saling mencinta yang sangat kuat. Sabab saling mencintai sangat kuat. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini di antara bentuk ta'liful qulub, khonamatina azakumullah. Mensyukuri, berterima kasih pada kebaikan-kebaikan siapa saja yang berbuat baik kepada kita, dan jangan sampai kita kufur nikmat. Hah? Jangan sampai kita merendahkan dan segala macamnya. Ini Pak, monggo Pak. Apa kowe? Menduan oke, menduan kene. Hah? Prabutuh. Itu pernyataan yang sangat menyakitkan. Apalagi naudzubillah kamu tampil jatuh dari piringnya. Sakitnya itu di sini. Sangat menusuk-nusuk hati. Dan hilangnya lama, susah untuk dipulihkan kembali. Hati-hati, jaga lisan, jaga perbuatan. Satu sisi kita mengamalkan bimbingan syariat, sisi yang lain ini untuk masyarakat, kebaikan masyarakat dan untuk dakwah salafiyah barakallahu fikum. Yang berikutnya lagi, di antara bentuk ta'liful qulub, ialah qada'u hawa'ijihim, menunaikan keperluan-keperluan, kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Qada'ul hajah. Ini perkara yang sangat mulia, sangat-sangat mulia, barakallahu fikum. Ini yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Bahkan termasuk bentuk tawadhu'nya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini dimasukkan dalam bab tawadhu' oleh Imam An-Nawawi dalam bukunya Riyadhus Shalihin. Sampai ketika ada seorang jariah. Jariah dimaknakan dengan budak perempuan. Juga dimaknakan dengan anak kecil, gadis kecil yang masih kecil yang belum balig. ada seorang jariah memegang tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hajat yang ingin dia cari, ingin dia tunaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamshi ma'aha hatta taqdi hajatah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama dengan garis kecil tadi atau budak perempuan tadi kemanapun yang dia kehendaki sampai dia selesai menunaikan hajatnya. Itu dikatakan sikap tawadhu oleh para ulama. Jelas tawadhu seorang nabi, seorang rasul menunaikan hajat anak kecil. Ketawadhuan yang luar biasa ya. Nah, kalau sekarang ini mungkin ya terlalu jauh dengan Rasul. Seorang ustadz, seorang da'i yang dihormati, yang dianggap da'i besar, da'i kibar, kibaru du'at istilahnya antum. Semuanya sama aja ya, biasa aja seorang da'i. Itu bisa menunaikan hajat seorang anak kecil. Dia kepingin ketemu sama ustadz tadi, dipegang tangannya, ustadz ikut saya ustadz. Dia turuti, mau kemana nak? Dituruti sampai ternyata ke sebuah tempat maksof, kepingin jajan. Ustadz beli ini, dibelikan sama ustadznya. Sampai selesai hajat. Itu ketawaduan, dan nampaknya jarang kita lakukan, atau mungkin tidak pernah kita lakukan. Jangan-jangan gengsi kita lakukan, atau jangan-jangan banyak yang di sekitar kita yang melarang dan mencegahnya. Mikir. Awas jangan ganggu ustadznya. Awas mikir. Anak kecil disingkirkan semua kayak gitu. Gimana? Allah nusa. Padahal yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW adalah menunaikan hajatnya orang, hatta anak kecil. Satu bentuk ketawaduan, akhlak yang sangat mulia, dan itu bentuk ta'liful qulub. Diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat kita, tetangga kita, muslimin di sekitar kita memerlukan bantuan, perlu sebuah hajat, dan kamu mampu dan kamu sanggup penuhi, tunaikan hajat mereka dengan ikhlas lillahi ta'ala. Itu ketawaduan kamu, itu akhlaknya kamu, itu bimbingan Islam, dan menarik simpati masyarakat. Itu ta'liful qulub barakallahu fikum. Dan itu merupakan amal yang paling besar, amal yang sangat mulia di kalangan salaf. Al-Hasan al-Basri rahimahullah pernah menyatakan, la an aqdiya hajatan li ahabbu ilayya min an a'takifa sanatan. Sungguh aku bisa menunaikan hajat saudaraku, itu lebih aku cintai daripada aku i'tikaf setahun di masjid. Itu menggambarkan betapa besar pahala amal tadi. Bahkan salafun saleh merasakan kenikmatan dengan tindakan ini, merasakan kelezatan, kesenangan yang luar biasa ketika mereka mampu dan sanggup menunaikan hajat saudaranya, masyarakatnya. Muhammad Ibn Munkadir rahimahullah disebut dalam tarikh Dimashq, beliau mengatakan, lam yabqa min lizzati dunya illa qada'u hawaijil ikhwan. Tidak ada lagi yang tersisa dari kelezatan dunia. Tidak ada yang sisa dari kenikmatan dunia, lezatnya dunia, kecuali bisa memenuhi hajatnya para ikhwah, hajatnya saudara kita kaum muslimin. Dikatakan sebagai lezatnya perkara dunia. Yang lain tidak ada yang lezat, tidak ada yang enak. Ini yang paling enak, ini yang paling nyaman, yang paling nikmat. Kebahagiaan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata, bisa menyelesaikan, bisa menunaikan hajat kepentingan orang lain. Itu level akhlak yang sangat tinggi, barakallahu fikum. Ditanyakan kepada beliau, disebutkan dalam Asyar al-Dhahabi, ditanyakan kepada Muhammad bin Munkadir, ayyud dunya habu ilaik, dunia apa yang paling kamu cintai, apa yang kamu suka dari perkara dunia ini? Qala, beliau mengatakan, al-ifdalu al-ikhwan. Ifdal memberikan sesuatu yang mulia kepada para saudara kita. Kalau fadl, keutamaan pribadi. Kalau ifdal, memberikan fadilah. Memberikan sesuatu yang mulia, yang berharga kepada ikhwah kita, kepada muslimin saudara kita. Yang kamu sanggup. Dengan khidmatmu, dengan uangmu, dengan hartamu, dengan posisimu, dengan syafaatmu, perantara kamu, kamu bisa menunaikan hajatnya kaum muslimin. Itu luar biasa. Bahkan saya bertingkat, disebutkan athar dari Imran bin Muslim, ada seseorang meminta sesuatu kepada Imran bin Muslim, semoga Allah merahmatinya, fa'atahu, maka oleh Imran orang itu dikasih oleh beliau. Wabaka, tapi setelah itu imannya nangis. Ada yang datang minta sama beliau dikasih, setelah ngasih orang itu belum menangis. Ditanyakan kepada beliau, ma yubkika waqad qadaita hajatahu, wahai Imran, kenapa kamu menangis, bukankah engkau telah menunaikan hajatnya dia? Dia mengatakan, saya menangis haitsu ahwajtuhu ila mas'alati, saya menangis karena saya membuat dia butuh minta kepada aku, saya membuat dia, mengharuskan dia butuh minta kepada aku. Itu menangis. Artinya apa? Mestinya saya enggak usah nunggu diminta gitu. Saya mesti harus lebih peka dengan kondisi umat, dengan kondisi masyarakat. Ada yang butuh saya kasih langsung, jangan nunggu diminta. Saya menangis, kenapa kok sampai dia meminta sama saya? Justru menyalahkan dia sendiri, merasa kurang pada dirinya. Kenapa sampai ada orang minta sama saya? Saya kok gak peka gitu. Kenapa saya gak perhatian dengan masyarakat saya, tetangga saya, muslimin, para ikhwah yang perlu bantuan? Kenapa nunggu bantuan saya? Mestinya saya kasih sebelum dia minta. Itu sangat tinggi level akhlaknya barulah. Adab rafi', adab yang sangat tinggi. Wallahul musta'an. Salafuna salam bab ini barakallahu fikum, luar biasa. Luar biasa. Sampai pada tingkat husnudzan yang sangat tinggi. Jadi dulu ada sebagian salaf biasa suka ngasih-ngasih kepada sahabatnya, teman-temannya kaum muslimin. Ketika dia lagi mampu, banyak yang datang ke rumahnya. Dan dia masya Allah orangnya dermawan, kasih jamuan, kasih ini, kasih itu. Pas ketika dia sedang pailit, ada yang datang. Pas ketika lagi pailit, gak punya apa-apa, dia gak ada yang datang. Ada yang komplain dari keluarganya, mana teman-teman kamu itu, dulu kamu mampu datang semua, sekarang kamu gak mampu, gak ada yang datang. Masya Allah, dia punya husnudzon sangat tinggi. Mungkin mereka tahu, kalau mereka datang kepada saya gak sanggup untuk memuliakan mereka, saya berdosa dengan itu, makanya gak datang supaya saya gak banyak dosanya, karena gak sanggup untuk memuliakan mereka. Padahal secara etika ya harusnya suka dan duka bersama-sama yang lainnya. Tapi adab yang sangat mulia, yang luar biasa pada kaum salaf. Ini yang harus ada pada kita para. Kalau ini yang ada dalam jiwa kita masing-masing, semangat ini yang ada pada jiwa masing-masing salafiyin dalam bermasyarakat, itu luar biasa. Ia sangat luar biasa, etika yang level yang sangat tinggi. Dan hal-hal seperti inilah yang disukai oleh masyarakat. Siapa yang tidak suka ditunaikan hajatnya dia? Senanglah. Siapa yang tidak mau dibantu? Senanglah. Mereka senang dapat bantuan, kamu senang dapat pahala. Mereka senang dapat diselesaikan urusan mereka, kamu senang dengan sebuah kebahagiaan yang ada dalam hati kamu yang tidak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Sebuah kenikmatan yang luar biasa dalam hati ini. Orang-orang yang lembut hatinya barakallahu fikum ketika menunaikan hajatnya kaum muslimin, mungkin sampai menangis mereka. Ternyuh hatinya menangis menyaksikan saudaranya kaum muslimin yang dibantu, mereka berterima kasih luar biasa bantuannya. Padahal bagi kamu itu gak seberapa. Gak seberapa. Orang yang akhlak yang sangat tinggi, adabnya sangat mulia, akan menangis dia. Ternyuh hatinya dikarenakan kondisi muslimin, kondisi masyarakat yang begitu butuh bantuan dia, dan dia bisa membantu. Walaupun gak seberapa. Antum orang fulus lah. Antum orangnya, masya Allah uangnya banyak. Uang 5 juta bagi antum kayak 50 ribu. Gak ada nilainya bagi antum yang fulus, bagi yang gak punya fulus, banyak banget. Ada orang yang masyarakat kamu, tetangga kamu sedang butuh bantuan finansial. Orang tuanya sakit misalkan, ayahnya sakit, atau ibunya sakit, atau anaknya sakit, butuh bantuan finansial, gak punya uang untuk berobat. Tanpa diminta, kamu langsung respect, kamu langsung respon, bawa ke rumah sakit. Kamu biayai pengobatan dia sampai selesai. Allah kasih kesembuhan biidznillah taala wa taufiqih. Allah beri kesembuhan. Sembuh dia. Biaya cuma 3 juta rupiah. Kamu bereskan semuanya. Bawa pulang, kasih 2 juta. Ini untuk kontrol dan untuk sehari-hari. Kamu kerjakan dengan penuh keikhlasan, dengan penuh perhatian. Itu sangat luar biasa bahagianya mereka itu. Berterima kasih yang amat sangat kepada kamu. Allah beri kesembuhan melalui diri kamu. Sudah seperti itu kamu kasih lagi. Bagi mereka nilai itu luar biasa. Angka 5J itu luar biasa bagi mereka. Bagi kamu 5J kalau saya ketemu. Waktu biasanya punya 5 digit sekian M. Misal. Artinya barakallahu fikum, dalam berinteraksi dengan masyarakat, tidak cukup dengan semata-mata ketemu, senyum, tidak. Ada yang lebih daripada itu. Dan yang diharapkan bagi salafiyin, ahlus sunnah wal jamaah, dimanapun mereka berada, mereka harus di garda terdepan di dalam menerapkan bimbingan-bimbingan Nabi kita Muhammad SAW ini dalam bermasyarakat. Ini semua contoh-contoh Rasul, contoh-contoh salafun salih. Panutan kita, teladan kita kaum muslimin. Maka kita harus seperti mereka. Akidah seperti mereka. Manhaj seperti mereka. Akhlak seperti mereka. Adab seperti mereka. Dan saya ingatkan ya, ini semuanya akan ringan dikerjakan. Terasa nyaman, nikmat ketika yang memotivasi kita itu adalah keikhlasan. Yang memotivasi kita adalah ihtisabul ajr, murni mengharapkan pahala dari Allah. Dan yang ada dalam jiwa kita yang paling dalam, an-nasiha lahum. Terpatri dalam jiwa kita kehendak, keinginan supaya masyarakat kita menggapai kebaikan, menginginkan kebaikan untuk mereka semua. Kebaikan dunia, kebaikan agama. Hal-hal yang besar, hal-hal yang sangat tinggi levelnya, kemuliaan adab akan mampu kita kejar, mampu kita capai dengan poin-poin motivasi itu. Dan itu manfaatnya sangat luar biasa, barakallahu fiik. Efek positif luar biasa. Muamalah jadi bagus, ukhuwah jadi kuat, saling mencinta, saling menghormati, respek yang luar biasa. Ketika dakwah sunnah dakwah salafiyah masuk tengah-tengah masyarakat disertai dengan akhlak-akhlak yang mulia tadi, itu luar biasa barakallahu. Dan itu harus ada pada salafiyin, terutama pada duat salafiyin. Barakallahu fikum. Dan masih banyak lagi yang lain, bab akhlak dan adab sangat banyak. Silakan dikaji kembali bimbingan-bimbingan yang mulia ini, cukup banyak. Yang intinya perkara kebaikan. Dan terakhir, saya kasih waktu untuk bertanya jawab. Ketika ini semuanya bisa kita lakukan pada masyarakat kita, umumnya kaum muslimin, maka seharusnya, semestinya, itu lebih bisa kita terapkan di tengah-tengah salafi. Di tengah-tengah salafi. Poin-poin tadi itu harus lebih bisa diterapkan di tengah-tengah salafiyin. Karena mereka bukan semata-mata muslimin, mereka adalah muslimin, termasuk masyarakat muslimin. Lebih daripada itu, mereka adalah ikhwanuna, sahabat kita, teman kita, saudara kita, seperjuangan, seakidah, semanhaj. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi salafiyin harus punya akhlak yang mulia dengan poin-poin di atas dan poin-poin yang lain ketika berinteraksi dengan salafiyin yang lainnya. Barakallahu fikum. Ketika kamu bisa mengharapkan kebaikan untuk muslimin secara umum, Anda harus bisa lebih mengharapkan kebaikan untuk salafiyin. Ketika Anda bisa ta'liful qulub, melembutkan hati-hati muslimin secara umum, Anda harus bisa lebih menyenangkan salafiyin bil khusus. Ketika Anda bisa menunaikan hajatnya muslimin secara umum, Anda bisa lebih mampu lagi menunaikan hajatnya salafiyin bil khusus. Karena mereka orang-orang dekatnya kita, barakallahu fikum. Ikhwanuna lillah wa fillah wa ala ta'atillah. Sehingga adab Islam dalam bab ini sangat mulia. Sangat mulia. Ini semuanya untuk kebaikan masing-masing kita. Adab itu tanda bahagia, beruntungnya seseorang. Tanpa adab, dia akan binasa, sengsara. Maslahatnya untuk masing-masing kita. Maslahatnya untuk keluarga dan anak-anak kita. Maslahatnya untuk semua masyarakat kita. Maslahatnya untuk dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Barakallahu fikum. Maka berjuanglah, berusahalah menjadi seorang muslim, mobil khusus orang sunni salafi yang beretika, yang beradab Islam yang mulia, terutama ketika bermasyarakat dengan hal-hal yang juga dibimbingkan dalam syariat. Mohon pertolongan kepada Allah, mohon kemudahan-kemudahan kepada Allah. Semoga dimudahkan langkah-langkah kita untuk bisa menerapkan adab-adab Islam yang mulia ini dalam bermasyarakat. Dan mohon taufik kepada Allah Azza wa Jal, semoga dikasih keistiqomahan untuk bisa terus menjalankan adab yang mulia ini. Mohon taufik hidayah kepada Allah Azza semata. Semoga masyarakat kita diberikan anugerah kebaikan, diberi hidayah kepada sunnah, bisa menerima dakwah. Barakallahu fikum. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya utarakan, semoga manfaat. Ada sedikit waktu, kita lihat pertanyaannya, semoga mudah-mudah dan ringan. Barakallahu fikum. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana dengan orang yang diustadkan di tempat kami, ketika lewat di depan ikhwan-ikhwan, la salam wa la kalam. Masya Allah. Kalau antum tanyakan ini terkait dengan seorang da'i salafi, secara umum tidak demikian da'i salafi. Da'i salafi manhajnya bagus, ibadahnya semangat di atas sunnah, akhlaknya mulia. Maka yang pertama kali husnudzan kepada dia, barangkali dia sedang tersibukkan dengan sesuatu. Mungkin dia lagi mikir apa, lagi kalut atau segala macamnya, lagi mikir, lupa ada ikhwan di depan-depan dia, tidak salam. Kasih uzur terlebih dahulu. Dikarenakan seorang dai salafi, hukum asalnya enggak demikian. Barakallahu fikum. Sehingga antum yang menegur, assalamualaikum Ustaz. Kalau dia betul-betul mengorang yang memiliki akhlak yang mulia dan ada yang sedang dia pikir, dia akan kaget. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Itu pasti demikian. Tapi kalau bang orangnya emang roto-roto gimana ya ikhwan? Berarti emang ada akhlak yang orang tepat. Ditegur dia apalnya juga diem aja. Salam. Ini kurang pas. Seorang dai jangan demikian akhlak dan perangainya. Nanti yang mendapatkan mudharatnya Anda sendiri. Barakallahu fikum. Tapi insyaallah untuk doa salafi tidak demikian keadaannya. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam bissawab. Bolehkah membantu tetangga atau masyarakat terfikir agar mereka tahu salaf itu baik, agar tertarik dengan dakwah kita? Taib, niatnya ikhlas lillahi ta'ala. Antum keluarkan bantuan antum lillahi ta'ala. Yang antum harapkan murni al-ajr minallah, pahala dari Allah SWT berkawal ta'ala semata. Ada asa, ada harapan, semoga dengan ini sebagai sabab mereka menerima dakwah salafiyah, supaya dengan ini mereka tahu salafi itu orang yang baik. Itu sampingannya, harapannya antum. Tapi niatnya antum lillahi ta'ala. Cirinya ikhlas, begitu antum ngasih bantuan sama mereka gitu, terus mereka masih membicarakan salafin, antum gak marah. Ya gak ikhlas, dikei, malah ngeroeng-ngeroeng. Itu Jawa Timur gitu bahasanya. Dikasih, malah ngomong. Kamu gak ikhlas. Jadi kalau kamu ikhlas, kamu kasih. Lillahi ta'ala membantu mereka. Ketika mereka berterima kasih, alhamdulillah kamu senang. Ketika mereka dengan itu mengerti salafi ini orang baik, kamu senang. Ketika mereka tetap dengan kondisi demikian, ya kamu ikhlas. Tidak masalah kamu ngasih mereka untuk itu. Barakallahu. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bissawab. Dan memang butuh keikhlasan dan butuh jiwa besar ya, Pak. Terutama tengah-tengah masyarakat, apalagi masyarakat yang memang antipati kepada dakwah salafiyah. Ketika antum berupaya untuk berbuat baik kepada mereka, terjal jalannya itu. Awalnya mungkin kembangkan dicemooh, caci maki, direndahkan, diinyahkan, gak digubris segala macam. Perjuangan. Teruskan, lanjutkan. Yang kamu harapkan hanya ridhonya Allah Azza wa Jalla semata. Yang kamu harapkan melaksanakan bimbingan Islam terkait dengan adab yang mulia ini. Difahami insyaallah ya. Jangan lupa kajian dari subuh, evaluasi niat. Barakallahu fiik. Wallahu a'lam bissawab. Apa hukum menjaharkan bacaan salat zuhur dan asar? Tayib, zuhur dan asar bacaannya sir. Rakaat ketiga maghrib, ketiga dan keempat isya sir. Pertanyaannya, apa hukum sir di salat tersebut? Rukun, syarat, wajib ataukah sunnah? Jawabannya adalah sunnah. Sunnah, bukan wajib, bukan rukun, bukan syarat. Maka kalau antum tanya apa hukumnya menjahr bacaan zuhur dan asar, jawabannya boleh, dikarenakan engkau tidak mengerjakan sunnah. Dipaham ya? Jawabannya boleh. terutama ketika zuhur, terkadang Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dalam hadis terkadang memperdengarkan bacaannya. Ya, keras kedengaran sama yang lain gitu. Ahyanan terkadang belum mengeraskan bacaannya. Difahami ya? Cuman penerapannya nanti ketika antum terapkan di tengah-tengah masyarakat, jangan main langsung terapan. Yang hikmah, yang hakim, jadi seorang dai, jadi seorang imam, sampaikan terlebih dahulu kepada masyarakat nang bab ilmu ini. Ketika mereka paham, sesekali kamu perdengarkan bacaan kamu kepada mereka. Atau di tengah-tengah komunitas salafi di pondok, sampaikan ilmu terlebih dahulu supaya mereka memahaminya. Jadi ketika pas nanti imamnya zuhur bacanya jahr, jangan ditasbihi semua, subhanallah. Satu masih keras, subhanallah. Depan, tengah, belakang semua, subhanallah. Rame sampai, subhanallah. Ustaz ini, ini jelati kira apa? Nyonggumun ini. Jadi kasih tahu, mau diterapkan di sini, tasbih terus. Ya saya tahu itu sir, ini sesekali diperdengarkan bacaannya, mengamalkan sunnah, tasbih. Ya itu dikarenakan belum ada penjelasan, sehingga dalam prakteknya harus hikmah, terutama tengah-tengah masyarakat ya, di tengah-tengah masyarakat barakallahu. Ini yang sering ditanyakan oleh para ikhwah. Bagaimana kalau masyarakat kita memberi kita makanan, makanan dari acara-acara bid'ah, apakah diterima Ustaz? Nah itu. Jawaban ini tidak langsung gitu ya. Kita kan lebih mudah untuk menanganinya ketika dalam keseharian kita. Ya, kita adalah orang yang dikenal sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah dengan masyarakat. Muamalahnya bagus dengan mereka, pergaulannya baik dengan mereka, masya Allah. Muamalah secara umum, tegur sapa, salam, masya Allah dengan masyarakat, mereka paham siapa kita. Itu akan lebih mudah untuk antum menolaknya. Mohon maaf, bukan usah pak, tidak usah, tidak perlu, mohon maaf. Mereka kan tahu dalam hal-hal yang syar'i kamu terima. Nah, anaknya lahiran, akikawan, kamu terima. Apalagi walimahan, dikirimi makan walimahan, walimatul urs, kamu terima. Terima kasih Pak, jazakallah khair gini. Pas acara itu, mohon maaf Pak, enggak perlu ya. Dia akan memaklumi antum. Ketika antum punya prinsip yang tegas, tapi dihias dengan akhlak yang mulia, akan paham antum. Nanti bakal ngomong sama itunya. Yang gue ajarin lain ya, lompat baik. Jadi suruh ngelompati rumahnya antum. Aman sudah, gak bakal dikasih lagi. Nah, ketika belum tahu pas dikasih, ini silakan pak, ini napa nih kiki? Niku acara ngeten-ngeten, aduh, suun. Ya nggak mungkin antum tolak ketika itu, lebih besar fitnanya nanti. Kamu belum ada penjelasan. Terima terlebih dahulu. Ini pembahasan di kalangan para ulama. Halal apa haram? Jadi secara fikihnya ya, halal apa haram? Kalau semua makanan, minuman yang bukan sembelihan sepakat halal. Yang menjadi pembahasan ketika dalam bentuk sembelihan, halal apa haram? Itu pembahasan di kalangan para ulama. Sikap waroknya tidak. Antum enggak marem ya sudah, kasihkan ke apa namanya ayamnya kamu, lelenya kamu, apa segala macam, tapi jangan nampak merekanya gitu. Barakallahu fiikum. Nanti pada kesempatan yang berikutnya tuh kasih penjelasan. Mohon maaf nggih. Enggak usah dikirim, mohon maaf. Prinsipnya kami enggak demikian. Jadi kamu enggak usah mengingkari dengan arogan ke mereka. Jangan mengatakan oh, syirik, bid'ah, belum waktunya. Mending kamu menolak gitu. Mohon maaf enggak perlu Pak, enggak usah. Nanti akan paham dengan sendirinya insyaallah. Saya sampai hari ini belum dikirimi sama mereka. Alhamdulillah ya. Kan udah ngerti siapa saya gitu loh. Di masyarakat kan saya rumahnya kan di kampungnya masyarakat tahu. Ngerti. Barulah itu. Kalau udah urusannya zen-zen dikirim. Begitu urusannya gitu-gitu lompat. Shoot. Awal dikasih. Apa? Ya, terima. Ya, kita terangkan sama yang ada, maaf ya, begini enggak usah ya. Lah, pahamlah siapa saya, lah masa enggak paham siapa saya. Apalagi memang pribumi, masyarakat itu masih family sendiri, masih yang tahu siapa kita dari mulai kita masih belum lahir, kita masih bayi, sampai gede tahu siapa kita, ngerti mereka. Itu pentingnya proses harian. Hariannya ya, Pak. Itu akan memudahkan bagi antum untuk melangkah dalam berinteraksi para pemimpin. Dan yang penting itu jangan nunggu dikasih. Antum yang harus aktif ngasih. Itu sangat dinanti sama mereka ya. Kalau antum yang ngasih itu istimewa. Ini yang ngasih gak sembarang orang ini. Kiai. Kiai yang ngasih ini gak sembarangan. Ustaz. Nah. Ya, saya ceritakan bukan kebanggaan ya. Tapi semoga sebagai ibrah. Sebagai ibrah. Saya kalau keluar safar, tahu mereka, saya bawa koper, ngerti. Oh, pergi saat ini. Informasi dari orang dalam, ditunggu oleh-olehnya. Ya, Pak Evan, ditunggu oleh-olehnya. Yang minta oleh-oleh siapa? Ya, samping-samping rumah-rumah itu, ditunggu. Gitu pulang gitu kan, mobil yang nganter, Ivan yang nganter kan depan rumah. Nah, ngeliatin sih, bawa apa itu? Nah, gitu. Lu bawa koper tok, ya wis kok, garing wis. Jadi, apa itu? Ada dus, ada ini, ada itu. Nah, anu nunggu-nunggu di depan rumah, Masya Allah. Nah, dan itu labas, kita seneng dengan itu. Enak-enak aja. Banyak, bagi-bagi. Udah kita kerahkan anak semuanya, ya bagi-bagi. Pagi sudah seneng mereka. Walaupun cuma sedikit, tapi mereka merasakan itu zen banget, berkesan gitu loh. Karena ngerti ini luar kota, enggak sembarangan. Pulang ke mertua, ke Brebes. Ditunggu itu. Bawa telur enggak ya? Cari deh ya. Beres. Ya udah mau enggak mau ya, namanya perjuangan. Siapkan semuanya untuk bagi-bagi. Walaupun cuma 3 butir. 3 butir telur asin. Itu luar biasa bagi mereka. Karena enggak sembarang telur asin. Asli Brebes. Nah, promosi ini ya. Enggak promosi ya, Ikhwan. Memang mertuanya orang Brebes. Gimana lagi ya. Nah, itu semuanya bikin satu sisi kita senang dengan itu. Senang ketika mereka suka gitu. Dan itu perlu perjuangan para keluarga. Nah, dengan cara seperti itu mereka lebih respect. Ketika ada yang enggak tahu siapa kita, mungkin agak jauh rumah dari kita gitu. Ada yang ngerti ada acara apa ngasih. Tangga yang lu dengan nyetop. Enggak usah. Ya jangan dikasih. Jangan dikasih. Duh kenapa? Ustaz jangan dikasih. Duh kenapa? Jangan dikasih. Langsung mereka sendiri yang menahan orang tadi itu memberikan kepada kita acara-acara yang tadi. Jangan dikasih. Duh apa ini? Yai. Ustaz ini. Alhamdulillah itu semuanya bitaufiqillah proses harian. Itu perjuangan yang sangat lama dan sangat panjang. Alhamdulillah Allah berikan taufik barakallahu fikum kepada kita semua. Gitu ya. Harian. Barakallahu fikum. Jam 1:30 lebih 5. Ya Allah. Wah ini panjang pembahasannya ini. Bagaimana solusinya agar bisa memperkokoh ukhuwah di antara ikhwah kita. Panjang. Pembahasan panjang terkait dengan ukhuwah Islamiyah. Di antara caranya ya poin-poin tadi. Saya katakan di bagian akhir. Poin itu untuk masyarakat secara umum. Lebih-lebih lagi untuk salafiyin. Kita terapkan ini semua di antara salafiyin. Kan insya Allah akan bisa lebih memperkokoh ukhuwah di antara mereka semua. Kalau di kalangan salafiyin, barakallahu fikum harus ada pantauan. Asatidzah, para duat, para pengabdi dakwah harus terus mengawal mereka terkait dengan masalah ukhuwah ini. Ya, mengawal mereka terkait dengan masalah ukhuwah. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Nah, ini juga panjang pembahasannya bagaimana bermuamalah dengan ahlul bid'ah. Babnya lain lagi, itu semuanya babnya beda. Interaksi dengan ahli bid'ah itu pembahasan khusus. Kalau kitab yang ditulis oleh para ulama adalah mereka biasa menggunakan bahasa fiqhut ta'amul ma'al mukhalif. Fiqih interaksi dengan orang-orang yang menyelisihi. Itu dipanjang. Mukhalifnya siapa aja? Orang-orang kafir, Yahudi, Nasrani, Majusi, muslim, non-muslim yang lainnya. Ahlul bid'ah. Orang-orang yang fasik, ahli maksiyah. Itu panjang pembahasannya. Dikasih kaidah, kaidah khusus tentang masalah itu. Barakallahu fikum. Sehingga babnya berbeda. Masya Allah, Ustaz minta motivasinya untuk santri yang sedang futur. Ya Allah, ya Rabbi. Kenapa ya? Kok akhir-akhir ini banyak yang futur? Tidak cuma yang di sini, yang di sono, yang di situ. Kok banyak yang lagi futur ya? Saya juga harus tanya sama antum ini, futurnya kenapa ini? Kenapa Tri? Kenapa santri? Futurnya kenapa ini? Allahu musta'an. Ada sebagian yang saya tanya, kenapa kok futur? Kenapa enggak mau belajar? Bosan. Bosannya kenapa? Itu-itu aja. Nah, saya tanya, itu-itu aja itu yang mana? Itu apa saja itu yang mana? Itu-itu aja. Masyaallah. Pelajaran kamu sehari berapa? Banyak. Kalau banyak kan enggak itu-itu aja. Ya enggak? Hah? Ada pelajaran menghafal. Ada pelajaran apa lagi? Ada akidahnya, ada akhlaknya, ya, ada segala macamnya. Kan tidak itu-itu aja. Banyak yang dipelajari. Gitu. Maksudnya kegiatannya. Apa kegiatan yang itu-itu aja? Ada olahraganya? Ada. Ada istirahatnya, santai? Ada. Dikasih rehat? Ada. Ya kan enggak itu-itu aja. Kan beragam kegiatannya itu. Ada waktunya belajar, ada waktunya menghafal, ada waktunya olahraga, ada waktunya makan, ada waktunya dengan teman-teman. Kan beragam acaranya itu. Kan enggak itu-itu aja. Nah gitu ya. Ya mana? Kok bosan kenapa? Saya tanya akhirnya, kok pengen bisnis? Kadang mereka begitu, bosan sudah kepengen dunia, pengen bisnis. Enggak. Loh, kepengen apa? Di rumah saja. Di rumah bantu orang tua enggak? Diem. Bantu abi enggak? Diem. Bantu umi enggak? Diem. Nah terus ngapain? Ya pengen di rumah saja. Itu kan itu-itu saja, kan bosan. Ya enggak, maunya dia di rumah aja gak ngapa-ngapain, belajar enggak, bantu umi enggak, bantu api enggak, nyari duit ya orang enggak, ini ngomong baik, jangan-jangan kena HP. Nah, tersipu malu, jangan-jangan kena HP, ya apa enggak? Nah, maunya dia di kamar berkutat dengan, apa bahasanya ini, gadget gitu ya. Dengan gadget, mau ngeliat apa gitu. Wah, bayangan dia lagi melayang-layang kemana, seakan-akan yang masih kecil, kayak jadi Superman. Ewang sumpiu, orang Superman. Bayangan dia, wah kemana gitu. Ente di kamar. Apa yang kamu dapatkan dengan itu? Apakah kamu semakin bersemangat dalam beribadah? Tabaluyu. Apa kamu semangat untuk mencari rezeki yang halal? Enggak juga. Terus kepinginnya main-main, hanya sia-sia belaka. Terus mau jadi apa? Mau jadi apa, Le? Mau jadi apa? Tuh kok diem, mau jadi apa ini? Allah musta'an. Ya itulah, jadi kadang antum-antum ini, wahai para santri, kadang jenuh, itu betul. Tapi kejenuhan itu bisa dihilangkan gitu loh. Karena banyak kegiatan kamu di pondok pesantren, beragam. Nah itu saja. Bisa kamu pulang sejenak, ketemu orang tua, bapak, ibu, makan sing enak ning omah ya. Balik kembali lagi. Mestinya kamu harus menyadari yang kamu kerjakan saat ini sebagai seorang santri, thalabul ilmi, belajar ilmu agama, yang kamu kerjakan itu amal yang paling afdal. Kamu itu sedang menapaki jalan ke surga. Tempat yang kamu pakai untuk belajar itu taman-taman surga. Majelis yang kamu duduk di situ itu dihadiri oleh para malaikat. Tidak ada di tempat-tempat yang lainnya. Kamu di kamar pokok-pokok kayak gini aja, gono malaikate. Hah? Malaikat tidak hadir di majelis-majelis yang seperti itu. Yang disebutkan dalam nas hadis, malaikat hadir mengerumuni orang-orang di halaqah-halaqah ilmu. Antum harus tahu, dengan ilmu yang antum kaji, kamu akan jadi orang mulia. Mulia bukan dengan harta, mulia bukan dengan tahta, mulia dengan ilmu. Itu yang namanya hakikat sebuah kemuliaan. Contoh banyak di kalangan salafun saleh. Orang yang dulunya Buddha, mantan Buddha, cacat fisik, orang ganteng, orang apa, ireng kelenteng, orang mandeng dia sudah tidak suka, tidak dipandang. Tapi ketika dia belajar, berilmu mulia, dimuliakan oleh semua orang. Hatta penguasa memuliakan. Sosok Atha bin Abi Rabah, semoga Allah merahmati. Itu mantan Buddha. Dari keluarga Buddha, cacat fisik. Secara fisik tidak bagus. Ibunya mengatakan kepada Atha, wahai anakku, orang-orang tidak bakal mandang kamu. Kamu ini siapa? Status tidak ada. Kamu itu anaknya Buddha. Harta kamu tidak punya. Tahta kamu tidak punya. Rupa kamu tidak punya. Kata ibunya cuma satu pesan dia. Muliakan diri kamu dengan ilmu. Semangat. Belajar dia Masya Allah sampai jadi alim besar pada masanya. Alim besar kota Mekah. Ketika manasik haji, musim haji, tidak boleh ada yang berfatwa kecuali Atha. Disegani oleh para penguasa, oleh para khalifah. Kamu kepingin mulia atau kepingin rendah? Mulia kan? Ilmu kuncinya. Kamu kepingin dunia kan? Ilmu kuncinya. Kamu pengen akhirat, ilmu kunci. Itu ucapannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Man arada dunya fa'alihi bil ilm, wa man arada al-akhirah fa'alihi bil ilm. Yang kepengen dunia, ilmu. Yang pengen akhirat, ilmu. Cuma sebentar, sekian tahun lamanya. Sampai kapan saya mati? Sebentar itu, gak lama. Tapi gue akan bisa menggapai kemuliaan yang luar biasa. Sebentar ya. Jangan sampai karena suntuk sebentar, bosan sebentar, gak mau lagi taklim, kamu nyesal. Teman-teman antum yang seangkatan, teman-teman antum yang ada di pesantren, yang bersemangat, terus belajar, terus menanjak, menanjak, menanjak, menanjak, selesai di rosanya mereka. Jadi orang yang mulia, membantu dakwah, naik mereka jadi seorang da'i, Masya Allah. Sementara kamu ya gitu-gitu aja, masih dengan ininya kamu, gitu-gitu aja. Orang udah sampai jauh, kamu sih gitu-gitu aja. Akhirnya nyesal. Gigi jari. Teman-teman saya sudah selesai. Iya, dari kemarin. Ya kamu. Masih mending. Kamu bangga dengan teman-teman kamu ini. Masih mending. Tapi jangan sampai ngerentesi lah. Ada diadakan taklim daurah oleh Ustaz Fulan, antum baca pamfletnya. Duh, hadir rinyong. Hadir. Wah, ngomong sama yang sudah. Kamu gak kamu sama dia. hati rinyong. Itu masih lumayan bagi antum, antum masih punya semangat untuk hidup, merasa bangga punya teman yang berkiprah dalam dunia dakwah dan bermanfaat bagi umat. Padahal itu kata-kata yang ngerentesi juga. Lah ente priben? Bateri nyongke. Lah antum priben? Allahu musta'an. Itu masih mending loh itu. Tapi kan ngerentesi gitu loh. Jangan sampai seperti itu antum. Jangan sampai seperti itu. Ini kita sampaikan qaul mujarrib. Ucapan orang yang sudah mujarab, sudah berpengalaman gitu loh. Banyak teman-teman kita dahulu, teman yang ketika bermain, teman ketika sekolah, teman ketika di pesantren dan segala macamnya, banyak dulu. Tapi ya itu putus segala macam atau hilang, masya Allah, ya hilang. Lagi taklim di sebuah tempat, nah tahu-tahu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kemana aja ini antum? Teman sendiri. Kemana aja? Alhamdulillah. Ya, antum taklim. Alhamdulillah antum taklim. Alhamdulillah. Syukur. Gitu. Ikhwan bingung. Siapa ini orang? Tahu-tahu mendekati ustadz gitu loh. Cik akrape. Gitu. Afan ya akhi. Antum siapa? Ustadz ini. Bati rinyong. Oh, itu bahasa itu di sini tuh bikin orang nangis ya kan. Ngerentesi banget gitu loh. Baterinya. Tapi baterinya bangga banget gitu loh. Baterinya nggih. Ya. Iki baterinya. Wow, itu biasa main kelereng bareng karo nyong kowe. Terus sekolah bareng sama dia, cerita panjang lebar, tapi enggak menceritakan futurnya dia. Allahu musta'an. Ini sih mending yang dikhawatirkan lebih jauh daripada itu. Jangan jadi yang mengatakan bateri nyong lo ya. Jangan. Antum harus jadi orang yang bermanfaat tadi. Ya, enggak lama sebentar. Sekian tahun sampai mati. Tapi kemuliaan antum akan dapatkan barakallahu fiikum. Antum bandingkan setelah itu apa yang kamu dapatkan dengan futurnya antum itu. Antum kamu taklim, antum segala macam. Kamu pikir manfaat apa yang kamu dapatkan? Apakah kamu mendapatkan kemanfaatan agamamu? Manfaat pada duniamu? Apa itu? Pikir masa-masa ya. Sehingga jenuh itu biasa, tapi bisa diobati. Nah, bosan itu biasa. Antum segera tangani, jangan dibiarkan. Tapi semangat terus membaca. Yang antum lakukan sekarang ini amal yang paling afdal. Antum sekarang berada di jalan menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Jalan pintas menuju surga itu thalabul ilmi syar'i. Tempat yang antum pakai untuk taklim itu riyadul jannah, taman-taman surga. Halaqah-halaqah ilmu yang antum ada di dalamnya, tempatnya para malaikat berkerumun, tempat turunnya sakinah, tempat turunnya rahmah, dan orang-orang yang hadir di halaqatul ilm disanjung, dipuji oleh Allah Azza wa Jalla dengan para malaikatnya. Itu hanya untuk yang belajar. Antum bersyukur kepada Allah, termasuk yang diberi kemudahan untuk itu. Banyak ribuan jutaan anak-anak seusia antum gelandangan kabeh yang dalan-dalan. Antum dimuliakan. Pegang baik-baik, semangat barakallahu fikum. Gitu ya? Gitu ya? San? Ya San ya? Tri? Ya Tri ya? Santri kan gitu ya. Santri. Barakallahu fikum. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi lahuna. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fadhlu hadith.